Nenek-nenek si bongkok 3. Nenek-nenek si bongkok 3, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja. Cucu-cucu tak dapat lari, nenek ada tongkat sakti. Sekarang nenek nak cari ganti, siapa yang kena dia yang jadi.